Lebih baik kau pergi saja dariku, daripada aku sakit denganmu. Lebih baik kau tinggalkan diriku, atau aku yang meninggalkanmu. Daripada aku sakit denganmu, lebih baik kau tinggalkan diriku, atau aku yang meninggalkanmu. Dariku.